Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din 'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Qaul Ma Syaa Allah wa Syi'ta. Bab tentang ucapan Ma Syaa Allah wa Syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Telah kita sampaikan hadis dari Qutailah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya. Masuk pada pembahasan ma yustafadu minal hadis. Faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, anna qawla ma sya'allahu wa syi'ta wala halafa bi ghairillah syirkun. Sesungguhnya ucapan ma sya'allahu wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, dan sumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kesyirikan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala tibarihima minasyirki. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Yahudi yang menganggap kedua perkara itu termasuk di antara kesyirikan. Dalam hadis yang kita bacakan, bahwasannya orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, kalian melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Dan mengatakan, demi Ka'bah. Ya. Ketika orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, menyatakan bahwasannya ucapan ini kehendak Allah dan kehendakmu, dan juga sumpah dengan nama Ka'bah suatu kesyirikan, Rasulullah SAW pun menetapkan anggapan orang Yahudi bahwasannya kedua perkara tadi adalah kesyirikan. Nah, yang kedua, ma'rifatul Yahudi bisirkil asgor. Pengetahuan Yahudi terhadap kesyirikan yang kecil. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi, mereka mengetahui tentang syirik yang kecil. Nah, di antaranya adalah ucapan, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Begitupun bersumpah dengan nama selain Allah. Walaupun demi Ka'bah, walaupun demi Rasul, mereka mengetahui bahwasanya itu termasuk di antara kesyirikan. Ya, syirik yang kecil. Yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman seorang apabila dia memiliki suatu kepentingan. Nah, kadang-kadang bisa memahami suatu perkara ketika ada suatu keperluan, suatu kepentingan. Yang keempat, qabul haq mimman ja'a bihi wa in kana aduwan mukhalifan fiddin. Menerima kebenaran dari orang yang datang membawa kebenaran tersebut, walaupun musuh dan menyelisih agama. Ya. Kalau yang dibawa itu adalah kebenaran, nah, maka hendaklah menerimanya. Ya. Jangan sampai bersifat sombong. Nah, di mana kita ketahui yang namanya sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Ya. Ketika yang menyampaikan kebenaran orang yang kedudukannya di bawahnya, dia tolak kebenaran. Atau ketika kebenaran datang dari musuhnya, dia menolak kebenaran. Nah, padahal yang namanya kebenaran, hendaklah kita menerimanya. Ya. Kata Syaikh Al-Fauzan, qabul haq mimman ja'a bih. Menerima kebenaran dari orang yang membawa kebenaran tersebut. Wa in kana aduwan, walaupun dia musuh. Mukhalifan fiddin, menyisihi agama. Ketika orang-orang Yahudi yang merupakan musuh kaum muslimin, ya, musuh Islam, nah, menganggap kedua perkara tadi adalah kesyirikan, Rasulullah membenarkannya. Wasil itu adalah kesyirikan. Ya. Rasulullah menerimanya. Nah, tidak menolak kebenaran hanya dikarenakan yang menyampaikannya Yahudi. Ya. Tidak mengatakan kamu sok tahu, kamu begini, begitu, ya, kamu gak paham, dan sebagainya. Dikarenakan yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi adalah suatu kebenaran, bahwasanya ucapan ini kehendak Allah dan kehendakmu adalah kesyirikan, juga bersumpah dengan nama Ka'bah adalah kesyirikan, maka Rasulullah pun membenarkannya. Nah, ya, tetap Rasulullah berbuat adil. Nah, dalam mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Berbuat adillah, sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yang kelima, anna syirkal asghar la yukhriju minal millah. Sesungguhnya kesyirikan yang kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya, telah kita jelaskan, syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Perbedaannya, kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar menghapuskan semua amalan-amalan. Adapun syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan. Hanya amalan yang diiringi dengan syirik yang kecil tersebut. Nah, begitupun syirik besar membuat kekal pelakunya di dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak demikian. Nah, tapi syirik kecil itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, sampai telah kita sampaikan perumpamaan seseorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kedustaan, dengan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kejujuran. Mana lebih besar dosanya? Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia jujur. Ya. Kenapa? Dikarenakan bersumpah dengan nama selain Allah mengandung kesyirikan. Ya. Walaupun kita ketahui bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan, ini dosa besar. Nah, dikarenakan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasnamakan Allah, tapi terhadap suatu kedustaan. Tapi ternyata, bersumpah dengan nama selain Allah terhadap suatu kejujuran, dosanya lebih besar daripada bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Ya. Kenapa dikatakan mengandung kesyirikan tadi? Nah, walaupun syiriknya kecil, tapi syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat dosanya. Nah, lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Yang keenam, al-ibtiad anil al-fadil mukhallih muhillah bil-aqidah wastibdaliha bil-alfadil ba'idah anisyirki billah. Menjauhi lafad-lafad yang mengurangi akidah atau yang mencacati akidah. Nah, dan menggantikannya dengan lafaz-lafaz yang jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Lafaz-lafaz ini mengandung kekurangan dalam masalah akidah. Di mana dengan kata dan ini kehendak Allah dan kehendakmu mengandung persamaan atau menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Nah, mensejajarkan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi lafaz-lafaz yang semacam ini walaupun tidak ada maksud tujuan dalam hatinya untuk mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Tapi dengan lafaz-lafaz ini, lafaz-lafaz yang bisa mencacati akidahnya. Nah, Rasulullah SAW beliau menggantikannya dengan lafaz-lafaz yang jauh daripada kesyirikan dengan mengucapkan Masya Allah summa syi'ta. Hanya diganti wa dengan summa saja, tapi dalam makna berbeda. Nah, kalau kata summa tidak menunjukkan berserikat, tidak menunjukkan setara, sama-sama. Akan tapi dengan kata summa kemudian, ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu, menunjukkan bahwasanya tartib berurutan. Kehendak Allah dulu, baru kehendak makhluk. Dalam artian kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh, annal alima idza naha an syai'in fa innahu yubayyinul badil alladhi yughni anhu idza amkana. Sesungguhnya seorang alim apabila melarang suatu perkara, maka hendaklah dia menjelaskan al-badil, pengganti yang mencukupkannya apabila memungkinkan. Ketika melarang suatu perkara, coba sebutkan gantinya yang mencukupi apabila memungkinkan. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti tadi misalnya, tidak boleh mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Rasulullah SAW memberikan gantinya, yaitu ucapan Masya Allah summa syi'ta. Tidak boleh mengucapkan wal ka'bati demi ka'bah, tapi ucapkan wa rabbil ka'bah demi rabb ka'bah. Sebutkan gantinya. Nah, ini banyak didapatkan dalam hadis-hadis ketika Nabi SAW melarang suatu perkara, kemudian Rasulullah menjelaskan penggantinya yang dibolehkan. Nah, seperti ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang menjual kurma yang bagus dengan kurma yang jelek. Rasulullah SAW, menyatakan tidak boleh demikian. Tapi Rasulullah menyebutkan gantinya, yaitu jual kurmamu yang jelek. Nah, kemudian beli kurma yang bagus. Tidak boleh menjual kurma yang bagus dengan yang jelek. Beda ukuran, beda takaran. Dikarenakan kurma termasuk benda-benda ribawiyah yang mengandung unsur riba. Sehingga kalau sejenis kurma dengan kurma, ukurannya harus sama, harus kontan. Nah, sementara yang ini jelek, ukurannya lebih banyak. Ini bagus, ukurannya lebih sedikit. Ditukar langsung, ini tidak boleh. Maka harus memberikan gantinya yang dibolehkan dalam syariat. Menjual kurma yang jelek terlebih dahulu, kemudian dapat uang, ya belikan kurma yang bagus. Kalau salah langsung dengan beda ukuran tidak boleh. Nah, begitupun dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. La taqulu ra'ina wa qulu dhurna. Janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ya. Padahal kalau dilihat dari sisi makna hampir sama, ra'ina dan dhurna. Cuman kata ra'ina ini biasa digunakan orang-orang Yahudi untuk mengejek, mencela. Nah, ra'ina. Ya. Sehingga Allah katakan dhurna. Ya. Sebutkan gantinya, kalimat yang tidak mengandung nam ejekan, celaan. Ya. Walaupun secara makna bersama. Perhatikanlah kami, unzurna, ra'ina. Ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ketika itu mempermainkan kata ra'ina di sini, maka Allah perintahkan untuk mengucapkan unzurna. Nah, ya. Yang ke-8, anna nahya 'ani syirki 'amun la yasluhu minhu syai'un hatta bil ka'bah allati hiya baitullahi fi ardihi fa kaifa bi ghairiha. Sesungguhnya larangan dari berbuat syirik ini sifatnya umum, ya, la yasluhu minhu syai'un, tidak boleh sesuatu pun, ya, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ka'bah yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi-Nya ini. Ya. Ka'bah Baitullah. Tapi tidak boleh melakukan kesyirikan. Nah, menyekutukan Allah dengan Ka'bah. Ya. Sehingga Nabi melarang bersumpah dengan nama Ka'bah. Dikatakan Ka'bah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana dengan selainnya? Ya. Bersumpah dengan nama Ka'bah saja tidak boleh, apalagi bersumpah dengan yang lainnya. Demi wali ini, wali itu dan lain sebagainya. Ya. Demi ayah, demi ibu, demi nenek moyang dan yang semisalnya. Nah, demi Ka'bah saja yang merupakan Baitullah, rumah Allah di bumi ini. Nah, kaum muslimin tawaf mengelilinginya. Ya. Kaum muslimin mencium Hajar Aswad yang ada di Ka'bah tersebut. Ya. Tapi tidak boleh bersumpah dengan nama Ka'bah. Nah, apalagi selain daripada Ka'bah. Ya. Yang ke-9, isbatul masyiat lillah. Menetapkan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatul masyiat lil abdi. Dan menetapkan masyiat bagi hamba. Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiat. Yahdi bihi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, makhluk pun memiliki masyiah. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Wa annaha tabi'atun li masyiatillah. Dan sesungguhnya kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lah kita jelaskan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Jabriyah. Ya. Orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan hamba ini tidak memiliki kehendak. Ya. Tapi hamba ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan. Hamba ini bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin bertiup, mengikutinya. Ya. Ini pernyataan Jabriyah. Ya. Sehingga ketika seorang hamba melakukan kejelekan, hakikatnya Allah yang melakukannya. Seorang hamba melakukan kebaikan, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Ketika seorang hamba melakukan zina, minum khamar, ya, mencuri dan semisalnya, hakikatnya Allah yang melakukannya. Ya, ini akidah yang batil, ya, yang ada pada kelompok Jabriyah. Bermula dari tadi, berkeyakinan hamba ini tidak memiliki kehendak. Hamba tidak memiliki pilihan. Sehingga menganggap semua yang dilakukan hamba itu dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba berzina dipaksa oleh Allah. Na'udzubillah. Nah, hamba minum khamar dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang batil. Sekali lagi, kalau seandainya demikian keadaannya, lantas apa manfaatnya ada surga, ada neraka? Ada pahala, ada siksaan. Nah, apa manfaatnya kalau manusia dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian? Nah, dan secara dia langsung, ya, keyakinan semacam ini menuduh Allah zalim. Ya. Allah zalim, kenapa si fulan ini dipaksa untuk melakukan kebaikan, sementara si fulan dipaksa untuk melakukan kejahatan. Ya. Akidah yang batil. Nah, sambil disebutkan tentang kelompok ini, kelompok Jabriyah, ya, ketika istrinya berzina, salah satu di antara pembesar kelompok Jabriyah, istrinya berzina, ditegur oleh dia. Ya. Kenapa berzina? Istrinya mengatakan ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak bisa jawab. Dikatakan keyakinannya seperti itu, bahaya. Begitu pun disebutkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang mencuri. Ya. Umar memanggilnya. Ya. Hendak memberikan hukuman kepadanya. Ditanya, kenapa engkau mencuri? Saya mencuri takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak. Nah, disebut takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tadi, berkeyakinan manusia itu dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Umar pun, memotong tangannya. Baik bertanya, kenapa engkau potong tangan saya? Maka menjawab, ini juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Umar berdalil dengan dalil yang benar. Nah, bersandarkan kepada takdir terhadap sesuatu yang disyariatkan. Nah, sementara orang tadi berdalil dengan takdir terhadap suatu kemaksiatan, ini suatu kesalahan. Ya, ketika bermaksiat, menyerahkan kepada takdir, ini takdir, ini takdir. Ini suatu kesalahan. Nah, di balik itu, ada juga kelompok yang lain, kelompok Qadariyah, ya, yang berpemahaman bahwasanya hamba itu memiliki kehendak yang menyendiri. Ya. Kehendak yang menyendiri, nah, tidak mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehendak Allah pun sedikit. Ya. Ini pun salah. Ya. Kelompok yang menyimpang. Nah, ya, padahal kita sebutkan tadi, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ya. Dan Allah yang menciptakan hamba-hambanya dan apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Sehingga ini pun terjatuh kepada kesalahan yang menyatakan hamba memiliki kehendak yang tersendiri, tidak ada kaitan dengan kehendak Allah, tidak mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelompok ini lebih ekstrem lagi, di antara mereka ada yang mengatakan Allah tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah terjadi. Adapun ketika belum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Ya. Ini pernyataan atau keyakinan Ma'bad al-Juhani yang hidup pada masa sahabat ketika itu. Nah, Ibnu Umar masih ada memiliki pemahaman demikian, ya, sampai diingatkan oleh Ibnu Umar, kalau aku bertemu dengannya, aku berlepas diri darinya, dia pun berlepas diri dariku. Nah, mengatakan al-amru unuf, ya, bahwasanya perkaranya itu unuf, Allah tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah terjadi. Ya. Kenapa? Dikarenakan tadi antaranya hamba memiliki kehendak sendiri, ya, tidak mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun batil. Adapun ahlus sunnati wal jamaah menetapkan hamba memiliki kehendak. Nah, hamba memiliki pilihan. Ya, diberikan pilihan. Mana yang baik, mana yang jelek. Kalau dia memilih yang baik, tetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memilih yang jelek pun, tetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diberikan pilihan yang baik dan yang jelek. Ya. Dan diberikan kehendak. Nah, akan tapi kita yakini kehendak hamba itu mengikuti siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah al-sunnati wal jamaah. Ya, tidak seperti orang-orang Jabriyah, tidak juga seperti orang-orang Qadariyah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.